Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'anda. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, yang Allah muliakan. Pendengar radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, baik melalui radio, melalui YouTube ataupun Facebook. Pendengar radio Al-Bayan di Cianjur, pendengar radio Insani Purbalingga, radio Ris Kebumen, radio 1 di Lombok, radio Suara Kalbu Jayapura, Irian Jaya, radio Amuba di Pangkal Pinang dan Hidayah di Pekanbaru, dan mungkin ada radio lain yang ikut menyiarkan di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa. Senin yang lalu kita bicara tentang haud. Terminal akhir yang akan didatangi oleh manusia nanti adalah surga dan neraka. Perjalanan menuju surga dan neraka itu perjalanan yang dipenuhi dengan beberapa peristiwa yang luar biasa. Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa setiap umat, setiap manusia nanti harus mengikuti sesembahannya masing-masing. Yang menyembah matahari akan mengikuti matahari. Yang menyembah bulan akan mengikuti bulan. Yang menyembah patung-patung berhala, patung itu nanti hidup dan berjalan di depan orang-orang yang menyembah mereka. Yang dulu menyembah Fir'aun, nanti akan mengikuti Fir'aun. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Pokoknya, sesembahan di dunia, baik makhluk mati seperti patung, seperti bulan atau bintang, ataupun manusia yang ingin disembah seperti Fir'aun, ingin disembah seperti Raja Namrud, juga disembah. Siapa yang tidak menyembahnya dibunuh, dipenjara, disiksa. Kalau zaman sekarang di Suriah, Bashar Assad disembah sampai sujud ke fotonya, segala macam. Nanti mereka akan berjalan di depan para penyembahnya, memimpin para penyembahnya, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Seperti Fir'aun, laknatullahi alaih, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Hud 98, Allah menyatakan, yaqdumu qawmahu yawmal qiyamah fa'auradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Kata Allah, Fir'aun memimpin kaumnya pada hari kiamat. Lalu Fir'aun menuntun mereka masuk ke dalam neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi seluruh manusia yang menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah, digiring, dipimpin oleh makhluk yang disembahnya, lalu masuk ke dalam neraka semuanya. Maka tidak ada yang tersisa di kalangan manusia kecuali tiga golongan manusia, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin yang ketika di dunia beribadahnya hanya kepada Allah, termasuk orang mukmin ahli maksiat, pelaku dosa besar. Orang-orang yang melakukan dosa besar di kalangan kaum muslimin, mereka juga apa? Suka sholat, beribadah kepada Allah. Ada yang setahun dua kali, ada yang sepekan sekali, ada yang setiap hari tapi belang-belang ya. Ada yang lima kali sehari tetapi kualitas dari sholatnya yang buruk. Asal-asalan. Mereka juga melanggar larangan Allah, mengabaikan perintah Allah yang lain. Jadi walaupun ahli maksiat, mereka menyembah Allah. Dan di kalangan kaum mukminin ada orang-orang munafik yang dahulu ketika di dunia bergaul bersama orang-orang mukmin. Jadi itu tiga golongan manusia. Orang mukmin, ahli kitab, dan orang-orang munafik. Itu yang belum dimasukkan ke dalam neraka. Allah kemudian mendatangi mereka dan bertanya, "Madza tantazirun?" Apa yang kalian tunggu? Kalau yang lain kan sudah berangkat dengan Tuhannya masing-masing. Kalau orang-orang mukmin, ahli kitab, termasuk orang-orang munafik yang menyembah Allah, maka masih belum ada yang harus diikuti. Allah bertanya, apa yang kalian tunggu? Yaqulun. Mereka menjawab, nantaziru rabbana. Kami menunggu Rabb kami, Allah subhanahu wa ta'ala. Faya'rifunahu bisaqihi indama yukshafu lahum. Maka saat itulah Allah menyingkapkan betisnya. Dan orang-orang mukmin mengetahui itu. Lalu mereka itu sujud. Semuanya sujud. Kecuali orang-orang munafik. Dan ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 42. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari itu Allah menyingkapkan betisnya. Ini ayat Al-Quran yang menyatakan Allah menyingkapkan betisnya. Menunjukkan Allah memiliki apa? Betis, tapi betis Allah tentu saja tidak ada yang menyerupai dari kalangan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama dengan betis manusia, betis binatang, betis makhluk manapun. Betis kita dengan betis ayam juga beda ya. Betis ayam dengan betis kambing juga beda. Apanya yang beda? Semuanya, ukurannya, warnanya, fungsinya, itu makhluk dengan makhluk. Apalagi betis makhluk dengan khaliq, dengan Allah. Tapi yang jelas Allah punya betis ya. Allah menyatakan yauma yukshafu an saqin. Allah saat itu menyingkapkan betisnya, wa yud'auna ila sujud. Lalu manusia disuruh untuk sujud. Fala yastati'un. Orang-orang mukmin semuanya sujud, tapi orang-orang munafik tidak. Mereka itu tidak mampu sujud. Nanti dijelaskan. Mereka ingin sujud. Tapi setiap kali mereka mau sujud, yang jatuh hanyalah tengkuknya terlebih dahulu. Si badannya jeg-jerg, ajeg, tetap apa namanya, kaku. Bangkit lagi mereka. Terus mau sujud lagi, yang jatuh tengkuknya lagi. Sakitnya luar biasa. Adapun orang mukmin sujud. Mereka di akhirat ingin sujud tapi tidak bisa. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Jadi di dunia mereka bisa sujud. Tapi tak mau sujud. Banyak kan orang ketika di dunia bisa sujud, bisa. Bisa sholat, bisa. Tapi tidak mau. Di akhirat mah sebaliknya. Ingin sujud tapi tidak bisa. Di sana ingin tapi enggak bisa. Di sini bisa. Tapi tidak ingin. Di balik keadaannya. Nah ini ingat nih. Kita dulu pernah membahas kitab berjudul Ahamiyatu Sholatil Jamaah. Susunan Syekh Fadl Ilahi. Di sana ada banyak penafsiran ulama ahli tafsir bahwa orang yang nanti di akhirat disuruh sujud tapi tidak bisa sujud adalah mereka orang-orang yang ketika sholat tidak mau berjamaah di masjid. Mereka sholat tapi di rumahnya sendirian, tidak gaul dengan kaum muslimin dalam masjid. 5 waktu sholat di rumah, enggak mau ke masjid kecuali sepekan sekali pada hari Jumat semata-mata. Itu termasuk orang yang tidak bisa sujud nanti di akhirat. Dan ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Tanpa udzur. Nah, thumma yatba'ul mu'minuna rabbahum wa yunsabu sirat wa yu'tal mu'minuna anwaruhum wa yasiruna 'ala sirat. Lalu setelah orang-orang mukmin semuanya sujud, bisa sujud. Orang munafik tidak bisa. Maka disuruh berdiri kembali. Lalu orang-orang mukmin itu mengikuti Allah Azza wa Jalla menuju surga, mau melintasi neraka. Sebelum ke surga itu harus lewat neraka dulu. Maka dipasanglah, diletakkanlah sirat atau jembatan. Yang kita sudah terangkan, jembatan itu sangat gelap, licin, tajam, setajam pedang. Ya juga licin, ya juga gelap. Lalu Allah memberikan cahaya kepada orang-orang mukmin dan juga orang-orang munafik untuk menerangi jalan yang mereka lalui menyeberang sirat, menyeberang jembatan tadi. Allah berfirman dalam Al-Quran, يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْأَ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. Pada hari itu engkau lihat orang-orang mukmin, laki-laki dan mukmin perempuan, ada cahaya di depan mereka dan di kanan mereka. Nah, besarnya cahaya ini disesuaikan dengan iman dan amal soleh yang mereka lakukan ketika di dunia. Ada yang cahaya sebesar gunung, jadi amat sangat terang. Ada yang sebesar rumah, ada yang setinggi pohon kurma, ada yang setinggi manusia. Ya, termasuk orang munafik. Orang munafik juga diberikan cahaya, tapi sebesar jempol, kayak membawa lilin begitu ya. Dan kadang-kadang mati, kadang-kadang mati. Pareum, naon pareum teh? Padam. Bayangkan ketika terang sedikit, tek, padam, gelap. Gelapnya melebihi sebelumnya. Dan ini oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan di dalam Al-Quran, يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ. Kata Allah, pada hari itu orang munafik, laki-laki, munafik, perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggu, kami ikut nebeng kepada cahayamu. Kalau cahaya orang mukmin kan besar, terang, benderang. Tapi kalau cahaya orang munafik sebentar, sebesar jempol, kemudian padam, kegelapan. Orang munafik bermaksud ikut kepada cahaya orang-orang mukmin. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Maka orang-orang mukmin itu menolak, kamu kembali sana ke belakang, cari cahayamu sendiri. Terus thumma yudrabu bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa dhahiruhu min qibalihi al-'adzab. Lalu di letakkan pagar antara orang mukmin dengan orang munafik tersebut, dihalangi, dan di pagar itu ada pintu, batinuhu fihi rahmah, bagian dalam dari pintu itu rahmah, wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab, tapi di bagian yang lainnya ada azab dari Allah. Jadi pintu yang mengarah ke arah orang-orang mukmin itu rahmat, pintu yang marah ke orang-orang munafik itu azab. Lalu orang mukmin pun menyeberang sirat secara cepat sesuai dengan amal mereka ketika di dunia. Ada yang secepat kilat, hanya sekejap tak, sudah tiba di sana. Ada yang secepat kuda berlari, ada yang secepat burung terbang, ada yang secepat manusia berlari. Cepat mana kuda dengan manusia? Cepat kuda. Ada yang hanya berjalan kaki secara cepat, jalan cepat. ada yang ngalenghoy. Ini enggak ada terjemahan yang ngalenghoynya. Jalannya itu apa? Lemes, seperti lemes. Ada yang merangkak. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah adzana muadzinun latattabi' kullu ummatin ma kana ta'bud. Fala tabqa ahadun kana ya'budu ghairallahi subhanahu wa ta'ala min al-asnam wal ansab." Illa yatasaqatuna finnar. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullah min barrin wa fajir wa ubri ahli kitab. Fayud'a al-yahud. Fayuqalu lahum ma kuntum ta'budun? Qalu kunna na'budu Uzair ibn Allah. Fayuqal kadzabtum. Mattakhadha Allahu min sahibatin wala walad. فماذا تبغون قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون فيشارون إلى النار كأنها سراب يحتم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. Kata Nabi SAW, jika datang hari kiamat ada yang menyeru, semua manusia dikumpulkan, ada yang menyeru, hendaklah setiap umat mengikuti apa yang disembahnya dahulu ketika di dunia. Maka seluruhnya itu mengikuti sesembahannya masing-masing. Baik yang menyembah patung-patung berhala, ataupun yang menyembah ruh-ruh orang yang sudah mati dari kalangan nenek-nenek moyang mereka atau siapapun. Kemudian digiring oleh sesembahannya itu masuk ke dalam neraka. Sampai semuanya habis, tidak ada yang tersisa dari kalangan manusia kecuali para penyembah Allah. Baik bir ataupun fajir, baik bar ataupun fajir. Bar itu orang baik-baik, orang soleh-soleh, fajir itu orang durhaka. Sebab walaupun durhaka tidak musyrik, ada kan yang begitu. Walaupun durhaka mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Mukmin yang ahli maksiat. Nah, tersisa itu dan sekelompok ahlul kitab. Maka ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Masih ada. Maka dipanggillah Yahudi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kamu sembah dahulu ketika di dunia? Yahudi menjawab, na'budu Uzair ibn Allah. Dulu kami menyembah Uzair putra Allah. Apa kata Allah? Bohong kamu. Allah tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak. Kalau umpamanya Uzair anak Allah, siapa ibunya? Mana mungkin Allah Azza wa Jalla menikahi manusia? Tidak mungkin. Allah tidak punya istri dan tidak punya anak. Mattakhadha sahibatan wala walada. Allah itu tidak memiliki istri, tidak punya anak. Jadi bagaimana mungkin bisa diklaim, bisa diaku-aku bahwa Uzair putra Allah? Bohong kamu. Dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang sekarang kamu inginkan? Kata orang Yahud, atasna ya Rabbana, kami haus, fasqina, beri kami minum. Lalu ditunjukkan, ala taridun, tidakkah kamu nyebur tuh ke sana? Maka dilihatlah ada api neraka, tapi seperti fata morgana. Saya enggak tahu bahasa Sundanya fata morgana apa ya. Awun-awun. Asana menguping, alun-alun meureun eta mah. Awun-awun. Aya nu terang ada yang tahu apa awun-awun? Fata morgana. Fata Morgana itu biasa dalam kondisi panas. Lihat di kejauhan seperti ada air yang menggenang. Ya. Pas ketika disamperin ke sana enggak ada apa-apa. Kalau kita umpamanya sedang berkendara di jalan tol di siang hari yang panas. Lempeng, lurus. Panas di kejauhan itu seperti ada genangan air kelihatan ya. Itu ada genangan air. Ketika dilihat ternyata enggak ada, aspal panas aja biasa ya. Itu disebut apa? Fata Morgana. Bahasa Arabnya sarab dengan sin kecil. Nah, dahulu itu yang dilakukan oleh ibunda siapa? Yang kemudian melahirkan ibadah sa'i dari Safa ke Marwah, Siti Hajar. Ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim di tengah padang pasir yang panas, tandus dan sepi ya. Enggak ada air, dilihat, oh itu dari Safa, itu di Marwah ada air. Ada seperti yang genangan air, berbet lari ke sana. Enggak ada apa-apa. Naik lagi ke Bukit Marwah. Lihat, oh di sana Safa ada air, berbet, ternyata enggak ada apa-apa. Kelihatan seperti air. Itu disebut sarab atau disebut fata morgana. Nanti di akhirat orang Yahudi itu lihat tuh, ada air. Dilihat, uluh iya air. Padahal itu api neraka. Terlihat seperti air. Lalu mereka berbondong-bondong terjun yang dikiranya air padahal api neraka. Mereka pun masuk ke sana. Ya. Kemudian setelah Yahudi habis masuk ke dalam neraka, dipanggil orang-orang Nasrani. Ditanya, makuntum ta'budun, apa yang dahulu kamu sembah ketika di dunia? Mereka menjawab, kunna na'budul masih ibn Allah. Kami dahulu menyembah beribadah kepada Al-Masih putra Allah. Maka dijawab, kadzabtum, bohong kamu, dusta, mattakhadallahu min sahibah wala walad. Allah enggak punya istri, enggak punya anak. Jadi didustakan. Keyakinan yang menyatakan Maryam itu ibunda Nabi Isa betul, tapi kemudian bapaknya Allah, ini otak mana yang bisa menerimanya? Kalau betul Isa putra Allah, terus Isanya mati, maka masa anaknya dimatikan? Kalau betul matinya juga mengenaskan, diapain? Disalib. Masa bapaknya diam aja? Ya. Kita aja kalau anak kita ditekek kubatur, kita lihat. Ya, walaupun ditekeknya enggak sampai bencenur. Tidak sampai ngajendol. Tidak sampai apa bahasa Indonesianya ngajendol bencenur teh. Tidak sampai benjol, tapi kelihatan ditek. Dikejar itu orang sama kita ya. Nah, apalagi Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang-orang yang meyakini bahwa Isa itu putra Allah. Kemudian disembah. Kenapa mereka enggak menyembah bapaknya sekalian ya? Mereka juga menyembah bapaknya. Disebut ada tiga sesembahan. Allah Bapa, Allah Anak, dan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu Jibril atau siapa ya? Maryamnya disembah apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas diyakini anak Allah. Allah berkata, bohong kamu. Allah enggak punya istri, enggak punya anak. Lalu ditanya, apa yang kamu inginkan? Ma tabghun, apa yang kamu inginkan sekarang? Sama dengan orang Yahudi. Atasna rabbana asfasqina. Kami haus, beri kami air. Lalu ditunjukkan, tuh, kamu mau nyebur ke sana, masuk tuh ada air. Maka dilihat seperti air, padahal api neraka. Disebut apa tadi? Fata Morgana. Atau alun-alun apa tadi? Awun-awun, bahasa Sundanya awun-awun. Lalu mereka nyebur masuk ke dalam neraka. Ya. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullaha min barrin wa fajir. atahum rabbul alamin subhanahu wa ta'ala fi adna suratin min allati ra'auhu fiha. Sehingga tidak ada yang tersisa dari kalangan manusia kecuali orang-orang mukmin, baik yang soleh ataupun yang durhaka. Allah mendatangi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mereka mendatangi mereka dalam bentuk, ya, bentuk minimal yang bisa mereka lihat di sana. Menampakkan diri Allah azza wa jalla. Lalu Allah bertanya, "Madza tantadzirun? Tatba'u kullu ummatin ma kana ta'bud?" Apa yang kamu tunggu? Semua orang sudah mengikuti sesembahannya masing-masing. Kok kamu masih di sini? Kata orang mukmin, "Ya Rabbana faraqna an-nasa fid dunya afkharu ma kunna ilaihim wa lam nusahibhum." Ya Allah, dulu kami di dunia berpisah dengan manusia, padahal kami butuh mereka. Berpisah karena beda keyakinan. Mereka mau menyembah selain Allah, kami menyembah Allah. Mereka mengintimidasi kami atas tauhid kami, atas ibadah kami. Jadi kalau orang mukmin minoritas di negara yang kafir, kafirnya mayoritas, orang mukmin itu selalu diapa? Diintimidasi, didesak. Selalu disudutkan. Seluruh cap-cap buruk ditujukan kepada orang-orang mukmin. Tapi orang mukmin itu rela mengalami penderitaan demikian demi mempertahankan tauhid, akidah, keyakinan, keimanan kepada Allah azza wa jalla, ya. Nah, kemudian walam nusahibhum, kami tidak bersama-sama mereka dalam hal menyembah. Mereka menyembah selain Allah, kami tetap menyembah Allah. Allah berfirman, "Ana rabbukum," aku adalah Rabb kalian. Itu kata Allah. Tapi Allah saat itu tidak mengenalkan diri sebagai, tidak menunjukkan tanda-tanda yang dikenal oleh orang-orang mukmin bahwa dia Allah. "Aku Rabb kalian," kata Allah itu. Apa kata orang-orang mukmin? "Na'udzubillahi mink la nusyriku billahi syai'a marratain aw thalathan." Aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Kami tidak mau menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dua kali atau tiga kali dia menyatakan seperti itu. "Hatta anna ba'dahum lakadu layakadu ayang qalib." Sampai hampir-hampir mereka itu pergi meninggalkan Allah. Karena ini bukan Allah ini. Jadi tidak ada ciri-ciri yang ditunjukkan bahwa dia Allah. Lalu Allah berfirman, "Hal bainakum wa bainahu ayah fata'rifuna biha?" Apakah antara kamu dengan Allah ada tanda-tanda yang kamu kenal bahwa dia itu Allah? Dijawab, "Na'am." Maka saat itu Allah menyingkapkan betisnya. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ini, "Fayukshafu an saqin." Allah menyingkapkan betisnya. "Fala yabqa man kana yasjudu lillah min tilqa'i nafsihi illa adinallahu lahu bisujud." Maka tidak ada yang tersisa dari orang-orang mukmin yang dahulu ketika di dunia bersujud kecuali minta diizinkan sujud. Allah izinkan mereka pun sujud kepada Allah azza wa jalla. Tahu begitu Allah menyingkapkan betisnya, oh ini tahu benar ini Allah. Lalu mereka sujud. Di dunia sujud, di akhirat juga sujud. "Wala yabqa man kana yasjudu ittiqaan wa riyaan illa ja'alallahu dhahru tabqatan wahidatan kullama arada ayasjud kharra ala qafaa thumma yarfa'una ru'usahum." Tidak ada yang tersisa dari orang-orang mukmin kecuali sujud, kecuali orang yang dahulu ketika di dunia sujudnya itu, ibadahnya itu riya atau tidak ikhlas karena Allah. Maka Allah menjadikan tulang punggung mereka itu satu engsel, satu tulang yang kaku. Setiap kali mereka ingin sujud, maka yang jatuh adalah tengkuknya terlebih dahulu. Bangkit lagi, mau sujud, jatuh lagi. Enggak bisa sujud. Sebab di dunia ada enggak orang yang sholat, pergi ke masjid, tapi untuk kepentingan dunia, ada? Ada yang seperti itu. Nah, ada yang seperti itu di akhirat terbedakan. Enggak bisa sujud antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka setelah itu Allah menampakkan diri dalam bentuk yang dikenal oleh orang-orang mukmin, lalu berkata ana rabbukum, akulah rabb kamu. Maka fayaqulun anta rabbuna, orang mukmin lalu berkata iya benar engkaulah rabb kami. Thumma yudrabul jisr ala jahannam, lalu dibentangkanlah jembatan di atas neraka jahannam. Watahillu syafa'ah, diizinkan semua syafaat diberikan di sana. Ada syafaat dari para malaikat, dari para nabi, dan dari sesama manusia. Malaikat di samping kiri kanan dari sirat, dari jembatan. Juga para nabi berkata, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa mal jisr, wahai Rasulullah, bagaimana si jembatan tadi? Karena orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab di sana jarang jembatan. Jembatan apa ya? Di sana enggak ada sungai. Kalau di kita begitu dikatakan jembatan terbayang banyak macamnya. Ada jembatan BBS di sini ya. Dari beton, dari besi gitu. Kalau cukang apa namanya sungai kecil, kadang-kadang dari bambu yang dianyam, kadang dari batang pohon kelapa dan segalanya. Di sana enggak ada. Wa mal jisr ya Rasul, apakah bagaimana kondisi jisr jembatan itu ya Rasulullah? Maka disebutkan dahadun muzillah, licin. Muzillah itu matak ti serele, matak ti soledat, matak ti kudawat, matak pakojot, pakojot mayat taliannya. Pokoknya licin dah. Terus fihi khatatif wa kalalib wa hasak, takunu bin najd fiha syuaikah, yuqalu laha sa'dan. Terus di samping kiri kanan jembatan itu ada besi-besi yang memiliki pengait dan berduri hidup. Itu mengait orang-orang yang lewat di atasnya. Tambah sulitnya. Bayangkan si jembatan itu kecil. Sekecil apa? Bagian tajam dari sebuah pedang. Terus leer lagi, licin lagi, terus gelap lagi. Itu saja sudah sulit. Apalagi ada apa? Besi-besi yang ngait seperti tangan gurita raksasa tapi terbuat dari besi hidup. Mengait orang-orang yang lewat di atasnya. Tajam lagi berduri. Yang ada seperti itu ada pohon di Najd yang berduri yang disebut dengan sebutan pohon Sa'dan. Jadi pohon sa'dan batangnya itu berduri, lancip. Fayamurul mu'minuna qatar fil ain wa kal barq wa qarrih wa qatair wa kal ajawidil khail war rukab fanajin muslimum fanajin musallam wa makhdusun mursal wa makhdusun fi nari jahannam. Orang-orang mukmin kemudian lewat. Ada yang sekejap mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung terbang, ada yang secepat kuda-kuda balap, dan ada yang selamat sampai di sana, tececel, teboncel, tebohak-bohak acan, tidak terluka sedikit pun. Ada juga yang terkoyak-koyak tapi selamat. Robek-robek berdarah karena ada apa? Besi pengait tadi. Ada juga yang hampir tiba di seberang terkait masuk ke dalam api neraka jahannam. Waliyadzubillah. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lainnya, kalau tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kalau ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika menjelaskan bagaimana kondisi manusia ketika nyebrang shirath. Berkata Nabi SAW, watursalul amanat warrahim fatakumani ala jambatay shirath yaminan wa shimalan. Fayamurru awwalukum kalbarqa qal qultu bi abi anta wa ummi ayyu shay'in kalbarq qal alam taraw ila albarq kayfa yamurru wa yarji'u fi tarfati ayn thumma kamarir rih thumma kamarit tayr wa shaddir rihal tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat yaqulu rabbi salim salim hatta ta'jiza a'malul ibad hatta yaji'a ar-rajul fala yastati'u sayr illa zahfa qal wa ala hafatay sirat kalali mu'allaqah ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi famakhdusun najin wa maqdusun finnar. Kata Nabi SAW, dilepaskan amanah dan rahim. Dua-duanya berdiri di samping kiri kanan dari shirath, dari jembatan. Orang yang pertama kali menyeberang di antara kalian secepat kilat. Kata Abu Hurairah, bi abi anta wa ummi. Makna perkataan bi abi anta wa ummi adalah ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu. Makna bi abi anta wa ummi adalah ja'altu abi wa ummi fida'an laka ya Rasulullah. Itu maknanya. Tapi banyak penerjemah atau ustaz salah. Bi abi anta wa ummi, demi engkau, demi ayahku, engkau dan ibuku. Itu keliru, karena kalau begitu menjadi apa? Sumpah, bersumpah dengan menyebut nama ayahnya, ibunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh bersumpah, mah hanya untuk menyebut nama Allah, demi Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah faqad asyraka au kafara. Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia telah kufur atau telah syirik. Nah, ada kalimat bi abi anta wa ummi sering diterjemahkan secara keliru dengan kekeliruan yang besar, demi ayahku, engkau dan ibuku. Keliru. Makna bi abi anta wa ummi, ja'altu abi wa ummi fida'an laka ya Rasulullah. Ibuku, ayahku, ibuku jadi tebusan bagimu wahai Rasulullah. Ini ungkapan betapa Nabi SAW diagungkan melebihi kepada ayah dan ibunya. Oleh karena itulah, ini berkaitan dengan tauhid lah, kalau menerjemahkan secara salah. Kata Abu Hurairah, ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu wahai Rasulullah. Ayyus syai'in kalbarq, apa yang dimaksud dengan secepat kilat? Kata Nabi SAW, tidakkah engkau lihat kilat bagaimana dia datang dan kembali hanya sekejap mata? Jadi ketika biasanya musim apa? Musim hujan. Tiba-tiba punyai gitu ya. Dia datang, hilang. Hanya sekejap mata. Seperti itu. Cepat apa lambat? Ya cepat. Ya. Nah, lalu ada lagi orang yang menyeberangnya seperti angin, ada juga yang menyeberangnya secepat burung terbang, dan ada juga yang secepat kuda berlari. Semuanya didasarkan pada amal-amal mereka. Sedangkan Nabi kalian berdiri di seberang shirath berkata, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Sampai amal-amal hamba begitu lemah untuk mensupport mereka menyeberangi shirath, sampai ada orang yang tidak mampu berjalan di atas shirath. Bayangkan di atas shirath yang kecil, shirathnya kecil, gelap, leher, enggak mampu berjalan. Illa zahfa, kecuali dia merangkak. Akhirnya dia ngedeprok terus merangkak. Kalau merangkaknya di atas tali tambang, agak mending, gede ya. Ini mungkin sebesar rambut mungkin. Kecilnya sekecil bagian tajam dari sebuah pedang. Terus di samping kiri kanan sirat ada besi-besi yang yang hidup diperintahkan untuk menyambar orang-orang yang diperintahkan untuk disambar. Ada yang terkoyak badannya tapi selamat, ada yang hampir tiba tapi kemudian jatuh ke dalam neraka. Dalam hadis lain yang diterima dari Abu Zubair dalam kitab Sahih Muslim, Abu Zubair mendengar Abdullah bertanya tentang bahwa Jabir bin Abdullah bertanya tentang al-wurud. Al-wurud itu maknanya apakah nyebrang ataukah masuk ke dalam neraka. Sebab ada ayat wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali wurud kepada neraka. Apakah semua manusia yang dimaksud wurud itu masuk ke dalam neraka atau gimana? Dia bertanya lalu dijawab naji'un nahnu yaumal qiyamah an kadza wa kadza. Undur ila dzalika fauqan nas. Kami pada hari kiamat datang. Maksudnya an kadza wa kadza, dalam keadaan begini dan begini. Lihat kepada orang-orang, ya, qal fatud al umam bi authaniha wa ma kanat ta'bud al awwal fal awwal thumma ya'tina rabbuna ba'da dhalik fayaqul madza tandurun fayaqul nantadhiru rabbana fayaqul ana rabbukum fayaqul hatta nanduru ilaika fayatajalla lahum yadhhak. Semua umat dipanggil untuk mengikuti sesembahan dan apa yang mereka ibadati di dunia. Yang awal kemudian generasi berikutnya sampai masuk ke dalam neraka. Kemudian datang Allah setelah itu bertanya ke orang-orang mukmin, apa yang kamu tunggu? Dijawab, kami menunggu Rabb kami. Kata Allah, aku Rabb kalian. Kata orang mukmin, tidak. Sampai kami melihat kepadamu. Saat itu, Allahnya belum menampakkan diri. Lalu Allah pun menampakkan diri kepada mereka sambil tertawa. Qal fayantaqilu bihim, fayantaliqu bihim, fayattabi'unah. Lalu Allah pun pergi diikuti oleh orang-orang mukmin tersebut. Terus Allah memberikan cahaya kepada orang-orang mukmin dan juga orang-orang munafik. Lalu disuruhlah menyeberang jembatan di atas neraka. Lalu terjadilah seperti yang tadi dijelaskan. Ada yang cahayanya sebesar gunung, sebesar rumah, sebesar setinggi pohon kurma dan seterusnya. Ada juga yang hanya sebesar jempol, kadang-kadang padam, kadang-kadang menyala, dan itulah orang-orang munafik, ya. Itu yang terjadi menjelang orang-orang ke surga ataupun ke neraka. Nah, setelah beres, maka kita nanti akan jelaskan bagaimana kondisi orang kafir sebelum mereka digiring ke dalam neraka dan bagaimana kondisi orang-orang mukmin sebelum mereka digiring ke surga. Untuk pagi ini cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab dan kepada Cepi di studio. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Cepi. Syukran Ustaz atas materi yang disampaikan. Syukran jazakallahu khairan. Dan kepada para pendengar dan pemirsa yang akan memberikan pertanyaan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah, kami persilakan mengirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811227 1476, atau bisa melalui line telepon langsung di 0228686 2637. Pertanyaan pertama Ustaz, dari hamba Allah di Cimahi. Apa hukumnya bekerja sebagai debt collector di sebuah toko elektronik di mana ada penjualan yang cash dan kredit dan ada penambahan? Apakah termasuk dalam kategori penolong menolong pelaku riba, Ustaz? Silakan. Iya, barakallahu fiik. Ya, di dalamnya ada unsur riba. Karena orang-orang yang kredit terkena riba kalau telat bayar. Telat bayar sehari ada riba sekian, dua hari tambah lagi. Sampai lebih telat lebih besar ribanya. Ada unsur riba. Kalau tuh semua konsumen membayar tepat waktu sehingga tidak terkena riba, maka tetap tidak boleh, karena minimal si konsumen tersebut sudah meridhai, menyetujui, menandatangani sebuah transaksi yang mengandung unsur riba. Walaupun dia tidak terkena riba, karena dia membayar sebelum jatuh tempo sehingga tidak terkena riba. Tapi dengan adanya kesepakatan kalau terlambat ada riba dan disetujui, itu menunjukkan ridhonya dia terhadap transaksi yang mengandung unsur riba. Tetap tidak boleh, ya. Cari pekerjaan yang lain yang lebih barokah insyaallah. Jangan sampai kita masuk ke dalam ta'awun alal ismi wal udwan. Allah berfirman, wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu kerjasama dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Ini dosa atau tidak? Dosa. Jangan kerjasama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Cepi. Syukran atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, barakallahu fikum, Ustaz. Sirat yang terbentang itu hanya satu atau lebih? Syukran. Apakah syarat hanya satu? Iya, hanya satu. Tidak dua, tidak tiga. Besar apa kecil? Kecil. Hanya mungkin sekecil rambut. Tapi tidak sampai di belah tujuh, enggak. Enggak ada keterangan itu. Keterangan itu hanya ada di film. Tapi dalam hadis, dalam riwayat, balaghana anna jasar ahaddu minas saif. Telah sampai berita kepada kami, ini ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan sanad yang sahih, bahwa jasar itu atau jembatan itu lebih tajam daripada pedang. Ya, iya, yang seperti itu ada, kecil. Hanya satu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, maaf di luar tema. Tolong mohon penjelasannya, saum di bulan Muharram. Karena ada yang bilang 1, 2 atau 3 hari. Yang menurut syar'i yang bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Iya. Saum Muharram yang utamanya adalah tanggal 10. Disebut dengan hari apa? Asyura. Dan saum di hari Asyura itu faedahnya menghapus dosa satu tahun yang lalu. Lumayan atau tidak? Tidak, tidak lumayan. Tapi besar bingit, ya. Setahun yang lalu dosa terhapus, ya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang Yahudi juga mengagungkan hari ini dan mereka saum. Kata Nabi SAW, kalau begitu aku akan saum di hari ke-9-nya di tahun yang akan datang. La asumanna fitasi fi as-sanatil qadimah. Jadi Nabi SAW berniat mau saum tanggal 9 dan 10. Tapi belum sampai tahun depan beliau sudah wafat. Tapi para ulama menyatakan, maka ini juga sunnah. Maka silakan kita saum sejak tanggal 9. Disebut hari apa? Tasu'a. Terus disambung dengan hari ke-10-nya. Sekarang tanggal berapa? Muharram? 7? 7, besok 8, besok hari Selasa. Selasa besok. Rabu Kamis. Rabu tanggal 9 saum. Kamis tanggal 10 saum. Bagaimana dengan Jumatnya? Boleh saum. Tanggal Jumatnya hari ke-11-nya dan riwayat tentang itu hasan, ya. Dibolehkan saum 3 hari 9, 10 dan 11. Wah, saya mah enggak bisa 3 hari berturut-turut maleles. Ah, boleh tanggal 10-nya saja, ya. Minimal tanggal 10-nya saja, musahari boleh. 2 hari dengan tanggal 9-nya boleh. Ah, saya mah 9, 10 aja boleh. Ah, ingin 9, 10, 11 diborong boleh juga, ya. Boleh 3 hari, boleh sehari, boleh 2 hari. Wallahu a'lam. Silakan lagi Cepi. Syukran jazakallahu khairan. Kami sampaikan lagi kepada para pendengar yang akan mengirimkan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811227476 atau melalui line telepon langsung di nomor 0228686263637. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustadz, Anda pernah melihat dua orang yang meninggal, dua-duanya akhwat. Yang pertama meninggal dengan kondisi menjerit-jerit menakutkan, dan yang kedua ketika mau meninggal hanya menarik napas biasa lalu meninggal. Apakah beda cara meninggal tadi tergantung dari amal ibadah ketika mereka masih hidup, Ustadz? Silakan. Iya, barakallahu fi. Sakarat menjelang kematian berbeda. Ada yang berat, ada yang enteng. Dan enteng atau beratnya tidak mencerminkan kesolehan dari orang itu selama hidup. Ada yang soleh tapi berat. Seperti Nabi Muhammad SAW, beliau mengalami penderitaan 2 kali lipat seperti umumnya orang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika sakaratul maut, Nabi SAW kelihatan menderita 2 kali lipat daripada umumnya orang. Di hadapannya ada wadah berisi air, lalu dimasukkan tangannya, lalu diusapkan ke wajahnya sambil berkata, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sungguhnya maut itu ada sakaratnya. Berat yang dialami oleh Nabi SAW. Termasuk Amr bin As radhiyallahu an, ya, ditanya oleh anaknya, wahai bapak, engkau waktu ketika sehat pernah berkata, aku ingin menemui orang soleh yang cerdas mau meninggal. Aku ingin tanya apa yang dia alami ketika sakarat, ingin tahu. Nah, dulu engkau pernah berkata begitu. Ingin bertemu orang soleh, cerdas, sakarat, ingin bertanya agar menjawab. Engkau orang seperti itu, wahai bapak. Engkau soleh dan cerdas. Ceritakan kepada kami apa yang engkau rasakan. Maka berkata Amr bin As radhiyallahu anhu, wahai anakku, seolah-olah seluruh tubuhku ditusuk oleh ribuan jarum beracun. Ketika aku menghela nafas, menyedot nafas, seolah-olah aku menyedot ribuan jarum-jarum ke dalam dadaku. Menderita. Sampai meninggal. Ya. Kisah-kisah itu dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Sementara ada orang kafir, durhaka, orang musyrik, jahat, matinya plus langsung enak, tidak menderita terlebih dahulu. Padahal dia jahat, sejahat-jahat manusia. Nah, jadi itu semua tidak mencerminkan mudah atau menderitanya selama sakaratul maut. Lalu apa hikmahnya? Hikmahnya adalah penderitaan yang dialami selama sakaratul maut menggugurkan dosa-dosanya. Sehingga kata Imam Al-Qurtubi, kadang Allah Azza wa Jalla melihat seorang mukmin dan menginginkan orang mukmin itu mati dalam keadaan bersih dari dosa. Tapi pas mau mati, orang mukmin itu tersisa dosanya. Allah berikan penderitaan di saat sakaratul maut untuk menggugurkan dosanya dan dia mati dalam keadaan bersih dari dosa. Dosanya sudah habis dengan sakaratul maut yang dialaminya. Kadang ada orang kafir, dosanya gede tapi dia memiliki kebaikan. Allah balas kebaikan itu dengan kesenangan di dunia. Diberi harta, diberi jabatan, diberi pangkat, diberi popularitas, hal-hal yang menyenangkan. Pas mau mati masih ada kebaikan sedikit tersisa yang belum terbalas. Maka Allah entengkan kematiannya. Tidak diberikan penderitaan saat matinya dan itu balasan atas kebaikannya. Dan dia menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak membawa kebaikan sedikit pun, yang ada hanyalah dosanya. Babak belur baru tuh, ya. Nah jadi berat ringannya sakaratul maut tidak mencerminkan kesolehan dia, ya. Adapun kalau dia sebelum matinya menjerit-jerit, menunjukkan ketidaksabaran, meratap dia. Mungkin selama hidupnya juga karakter orang ini tidak sabar, selalu mengeluh. Sekecil apapun penderitaan dikeluhkan. Aduh sakit ini, aduh sakit itu, aduh Allah. Dan diungkapkan di hadapan orang lain sebagai bentuk caper. Apa caper teh? Cari perhatian, ingin diperhatikan. Kalau gak ada orang, gak mengeluh. Ada orang lain nyamperin, aduh ini, aduh itu. Untuk memperoleh perhatian. Orang yang mendengarnya seneng apa enggak mendengar keluhan itu? Ya. Jadi kita tuh gak nyaman. Kalau mendengar orang mengeluh ini, maka berusaha untuk tidak mengeluh. Sehebat apapun penderitaan yang kita alami, sembunyikan, tahan hanya kita dengan Allah. Tunjukkan ke orang kita kuat, kita sehat, kita happy gitu. Apalagi banyak orang bergantung kepada kita, istri kita, anak buah kita, murid kita, kawan-kawan kita. Kalau kita menunjukkan kelemahan, mereka juga nanti mentalnya down, mentalnya juga jatuh nanti, dan itu gak bagus ya. Tunjukkan bahwa kita sehat, padahal rapuh. Tunjukkan bahwa kita kuat, padahal mau mati, nggak apa-apa. Jangan mengeluhkan penderitaan apapun yang kita alami, ya. Nah, jadi kalau menjerit-jerit menunjukkan orang itu tidak sabar, dosa nggak? Dosa, mengeluh dosa dan dihisab. Imam Ahmad pernah merintih ketika sakit yang amat sangat keras, lalu diingatkan, wahai Imam, bukankah ucapan manusia akan dihisab, dicatat, hatal anin. Sampai rintihan pun, keluhan. Jangankan anin itu umum. Baik kata orang Sunda mah, humarurung. Humarurung apa bahasa Indonesianya? Kalau sakit, gitu tuh. Apa bahasa Indonesianya? Humarurung? Ya? Mengerang? Ya, humarurung lah. Merintih? Merintih. Sampai rintihan. Atau umpamanya cukrek. Atau humandar. Humandar gak ada juga bahasa Indonesianya. Gimana humandar? Gitu tanya. Itu dihisab. Dicatat dan dihisab. Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun disebut, tidak satu kata atau tidak satu kalimat. Tapi ma yalfidhu min qawlin. Yalfidhu apa saja yang keluar dari mulut, yang mengandung makna, yang mengungkapkan sesuatu, seperti rintihan, seperti tadi humandar, mengungkapkan sesuatu atau tidak, ya, mengungkapkan keluhan, ya, itu semuanya dicatat dan dihisab. Maka hindarkan yang seperti itu, ya. Demikian, wallahu a'lam bisawab. Terakhir ya Cepi ya. Baik Ustaz, dan alhamdulillah sudah ada penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu, dari siapa dan di mana Ibu? Umu Ali dari Margasi. Silakan pertanyaannya. Tapi di luar tema Ustaz. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, kalau selagi tahun kita puasa itu kan yang membatalkan saum, terutama makan dan minum melalui mulut. Tapi bagaimana halnya dengan orang yang sakit mata? Harus, kata dokter, ini tetes mata harus diteteskan 3 atau sampai 4 kali sehari. Terus obat matanya itu suka terasa pahit ke tenggorokan. Yeah. Apakah itu juga membatalkan saum? Begitu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Ummu Ani itu siapa? Di Marga Asih ya? Ummu Ali. Ummu Ali. Ya, itu pernah kita bahas ketika Ramadan. Perkara-perkara yang membatalkan saum dan yang tidak membatalkan saum. Termasuk pernah kita bahas obat tetes. Baik ke mata, ke hidung, ataupun ke telinga. Ya, maka itu tidak membatalkan saum, baik ada efek, ada rasa ke tenggorokan ataupun tidak. Karena ada rasa ke tenggorokan itu bukan berarti ada benda yang masuk ke sana, tapi karena nyambungnya syaraf antara tenggorokan, hidung, dan telinga. Makanya dokter spesialis yang memeriksa hal itu disebut dokter apa? THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Karena syarafnya di dalam memang nyambung. Umpamanya ditetesin sesuatu ke telinga, ada terasa ke tenggorokan. Umpamanya ada dikeleketek, digelitik-gelitik si dampal non telapak tangan, ada terasa enggak ke kaki? Gegurubugannya. Ada syaraf yang nyambung, tapi tidak berarti ada benda yang masuk ke sana. Kita sudah bahas dan berdasarkan nas hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kuhal, celak mata padahal saum, dan di pembahasan para ulama kadang celak mata ada rasa ke tenggorokan, maka itu tidak membatalkan saum. Kita sudah jelaskan obat tetes ke mata, ke telinga, ataupun ke hidung yang diteteskan ketika saum tidak membatalkan saum karena tidak termasuk dalam kategori makan ataupun minum. Bahkan memasukkan benda ke dalam tubuh tanpa melalui mulut dan tenggorokan itu pun tidak membatalkan saum. Seperti contohnya umpah disuntik, asal obat yang disuntikan itu bukan suplemen, bukan vitamin, bukan intisari makanan, bukan menggantikan fungsi makan. Sebelum disuntik lapar, setelah disuntik tambah lapar umpamanya. Kecuali kalau yang disuntikannya vitamin, ya jag-jag gitu mah. Suplemen, ya itu intisari makanan, maka batal ya. Atau umpam mohon maaf, ada obat yang dimasukkan ke lubang dubur karena umpamanya mules atau apa gitu ya, susah keluar, ngedan, kemudian disuntikan, boleh. Dan itu tidak membatalkan. So, walaupun ada benda yang masuk ke dalam tubuh, tapi benda itu tidak masuk melalui tenggorokan dan melalui mulut. Karena tidak disebut dengan sebutan makan atau minum, tidak dikiaskan kepada makan dan minum. Ya, yang dikiaskan kepada makan dan minum adalah segala hal yang bisa berfungsi seperti fungsi makan dan minum. Seperti disuntik suplemen sebelumnya, lemas, haus, lapar, setelah disuntik jag-jag, sehat. Nah, itu batal. Karena betul-betul mengganti fungsi makan. Demikian, Bu, ya. Dibolehkan dan tidak membatalkan saum. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.